di dunia ini. Tenang aja, jangan mungkin dia bukan milikmu. Masih banyak, tenang aja, Luna. Tenang aja, di dunia ini. Tenang aja, jangan mungkin dia bukan milikmu. Masih banyak, tenang aja, Luna. Tenang aja. Beep, beep, beep.